Artis idolanya Indonesia, ratu oplosannya Indonesia tuh. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Kagak usah banyak bicara, tentu ada Wong Tompe, ada SNP Indonesia, juga ada Wiwi Sagita Ju Palapa. Selamat sore. Special request dari Tompe. Tak tunggu, tak anteni, seliramu dan Tompe.